بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam masih dalam pembahasan seputar haji, hukum-hukum terkait haji. Hadis yang ke-228 dari bab ini atau dari kitab ini. Hadis yang cukup panjang terkait dengan manasik haji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Qala tamatta'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bil umrati ila al hajj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatta'a fi hajjatil wada'. Ya. Tamattu' pada haji wada' dengan umrah, bil umrati ila al haji, menuju hajinya. Ini maksudnya qiran ya. Di sini memang disebutkan dengan umrah kepada haji. Insyaallah nanti kita jelaskan. Wa ahda, dan beliau menyembelih hadyu. Wasaqa ma'ahu al-hadya min Dhul Hulaifah, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menuntun atau menggiring bersamanya al-hadyu, yaitu sembelihan. Min Dhul Hulaifah, dari Dhul Hulaifah, yakni miqat Madinah. Wabada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai manasik itu, fa'ahalla bil umrah, maka beliau menyuarakan umrah. Artinya manasik umrah. Thumma ahalla bil hajj, kemudian menyuarakan haji. Fatamatta'a an-nas ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka orang-orang tamattu' bersama Rasulullah sallam. Fa'ahalla bil umrati ila al-hajj, sehingga mereka berihlal menyuarakan umrah menuju haji mereka. Maaf terlewatnya atau. Ya betul. Kemudian fakana minan nas man tamatta', maka di antara manusia ada yang tamattu', fasaqal hadya min Dhul Hulaifah, lalu menuntun hadyu atau menggiringnya dari Dzul Hulaifah. Wa minhum man lam yuhdi, dan di antara mereka ada yang tidak membawa hadiyu atau menuntun hadiyu sembelihan. Falamma qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Makkah, maka Nabi SAW saat sampai di Makkah, qala linnas, mengatakan kepada orang-orang, man kana minkum qad ahda fa innahu la yuhillu min syai'in haruma minhu hatta yaqdhiya hajjahu. Siapa di antara kalian yang telah menuntun hadyu, maka dia tidak boleh bertahallul dari suatu apapun, yakni menuju kepada halal, tahallul pada suatu apapun yang haruma minhu, telah haram baginya, yakni selama ihram, hatta yaqdhiya hajjahu, sampai dia menyelesaikan hajinya. Wa man lam yakun minkum ahda, dan siapa di antara kalian yang tidak menuntun hadyu sembelihan, fal yatuf bil baiti wa bis safa wal marwah, maka tawaflah di al bait, yaitu Ka'bah, lalu sa'ilah antara Safa dan Marwah, wal yuqassir wal yuhallil, kemudian melakukan taksir dan tahallul, yakni memotong rambut dan tahallul. Tsumma yuhilla bil haji wal yuhdi, kemudian nanti hendaknya menyuarakan haji dan menyembelih hadiyu. Wa man lam yajid hadiyan, dan barang siapa yang tidak mendapatkan sembelihan hadiyu, fal yasum thalathata ayyamin fil hajj, hendaknya dia berpuasa 3 hari saat haji, wa sab'atan idza raja'a ila ahlih, dan 7 hari ketika atau apabila pulang ke keluarganya. Wa tawafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina qadima Makkah wastalama rukna awwala syai', maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaf saat datang di Makkah, kemudian mengusap Hajar Aswad awwala syai', di awal pertamanya. Thumma khabba thalathata ashwat min as-sab'i, kemudian beliau lari-lari kecil di 3 putaran pertama dari 7 putaran itu. Wa masya arba'atan, kemudian berjalan kaki biasa pada 4 putaran berikutnya. Wa raka'a hina qadha tawafahu bil baiti 'inda al maqami raka'atain, lalu beliau rukuk, yakni salat. Hina qadha tawafah, saat selesai tawafnya di Ka'bah, 'inda al maqami raka'atain, salat itu di maqam Ibrahim, dekat maqam Ibrahim, raka'atain, 2 rakaat. Thumma sarafa fa at-safa, lalu beliau berpaling dari solatnya, kemudian datang ke Safa. Watafa baina Safa wal Marwah, lalu tawafa, yani maksudnya sa'i di sini, antara Safa dan Marwah, sab'ata ashwat, 7 putaran atau 7 sa'i. Thumma lam yuhilla min syai'in haruma minhu, kemudian beliau tidak menghalalkan dari suatu apapun yang telah haram baginya, artinya tidak tahallul, tetap pada ihramnya. Hatta qadha hajjahu, sampai beliau selesai hajinya. Wa nahara hadiyahu yawman nahar, lalu beliau menyembelih sembelihannya pada hari nahar, yaitu 10 Dzulhijjah. Wa afadha fatafa bil bait, lalu beliau tawaf ifadah di Ka'bah. Thumma halla min kulli syai, kemudian halal bagi beliau ya segala sesuatu, tahallul dari segala sesuatu yang harum alaih, yang tadinya haram baginya, yakni saat manasik. Wa fa'ala mithla ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahda fasaqal hadya minan nas, dan telah melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW, orang-orang yang membawa hadyu, ya, dan menuntut hadyu dari mereka, orang-orang yakni dari kalangan sahabat. Nah, ini hadis yang cukup panjang menceritakan sebagian kisah haji Rasulullah SAW dengan para sahabat. Di sini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ya, bahwa Nabi SAW tamattu' dengan umrah menuju haji. Ya. Di sini terjadi perbedaan pendapat ulama rahimahumullah. Haji yang dilakukan Nabi itu sebetulnya haji apa? Kita telah pelajari pada kesempatan sebelum ini bahwa haji ada tiga macam, ya. Ada haji tamattu', ada haji qiran, ada haji ifrad. Ya, ini tiga macam manasik haji. Ketiganya semuanya bisa dilakukan, ya, masing-masing pada tempatnya atau pada kondisinya melakukan haji tamattu' atau qiran atau ifrad. Nah, sekarang yang diperbincangkan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam hajinya apa ketika itu? Apakah beliau tamattu' atau beliau ifrad atau beliau qiran, ya. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat, ya. Ternyata memang di sini ada yang berpendapat bahwa Nabi haji ifrad. Kemudian dhahaba ta'ifah minal ulama ila annahu hajja mutamatti'an. Ada pula yang berpendapat bahwa Nabi haji tamattu', ya. Kemudian wadhahaba ta'ifah ila anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam hajja qarinan. Haji Nabi itu haji qiran, ya. Jadi tiga pendapat di antara ulama, ya. Namun dari tiga pendapat ini, pendapat yang paling kuat bahwa Nabi haji qiran, ya. Haji qiran. Kalau yang mengatakan Nabi haji tamattu' ini, atau haji ifrad dulu, ya. Yang mengatakan bahwa Nabi haji ifrad ini pendapat yang lemah, ya. Jelas lemah. Kenapa? Karena kalau ifrad kan tidak menyembelih hadyu, ya kan? Sementara jelas Nabi sejak dari Madinah sudah membawa hadyu, sudah membawa sembelihan. Ya, jadi jelas Nabi tidak haji ifrad, tidak. Nah, sekarang apakah tamattu', ya, atau qiran? Ya. Tadi kita katakan yang paling kuat dari pendapat ulama bahwa Nabi haji qiran. Ya, tidak haji tamattu'. Walaupun mungkin di sini ada beberapa lafaz, ya, dengan mengatakan tamattu', ya. Mungkin itu sisi bahasa, ya. Penyampaian semacam itu. Namun secara praktek, kalau kita lihat Nabi SAW menurut riwayat ini dan juga riwayat yang lain, bahwa Nabi SAW setelah melakukan umrah yang pertama, ya kan, tawaf, kemudian sa'i, ternyata Nabi tidak tahallul, ya kan? Tadi disebutkan di sini, ya. Falam thumma lam yuhilla min syai'in haruma minhu. Ya, setelah tawaf, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah 7, sa'i, thumma lam yuhilla min syai'. Kemudian Nabi tidak menghalalkan atau tidak tahallul dari sesuatu yang sebelumnya haram baginya saat ihram. Hatta qadha hajjahu, sampai beliau menyelesaikan hajinya. Wa nahara hadiyahu yauman nahar, dan menyembelih hajinya pada hari nahar. Kemudian ifadah, tawaf ifadah tanggal 10, kemudian baru halal dari segala sesuatu. Nah, susunan kalimat-kalimat tersebut dalam hadis menunjukkan bahwa Nabi menyambung antara umrohnya dan hajinya. Nah, ini adalah haji qiran ya. Soalnya kalau haji tamattu seperti yang pernah kita jelaskan, antara umroh dengan haji dipisah dengan dahallul. Jadi kalau tamattu setelah tawaf, sa'i, kemudian tahallul, dan tahallul yang sempurna ya, tahallul yang sempurna dalam arti ya seperti orang biasa sudah ya, tidak ada larangan-larangan ihram sama sekali. Tidak ada larangan-larangan ihram sama sekali, kecil maupun besar. Nah, baru nanti ketika saatnya haji, ya mulai lagi manasik haji, mulai manasik haji. Ya. Nah, itu kalau tamattu. Nah, di sini dari riwayat ini tampak jelas bahwa Nabi tidak tahallul setelah umrohnya. Bahkan beliau menyambung. Nah, ini adalah haji qiran. Nah, ini pendapat yang terkuat dari pendapat-pendapat ulama rahimahumullah. Kemudian disebutkan pula di sini bahwa orang-orang pun yang seperti Nabi sejak dari Madinah sudah menuntun sembelihan, mereka melakukan seperti yang dilakukan Nabi. Fa'ala mithlama fa'ala Rasulullah man ahda fasaqal hadiya minan nas. Jadi melakukan seperti yang dilakukan Nabi, orang-orang yang dari Madinah atau dari tempat lain yang sudah menuntun hadiyunya, ya, sembelihannya atau hewan yang akan disembelih untuk sembelihan haji tersebut. Nah, adapun yang tidak membawa hadiyu, Nabi SAW menganjurkan untuk apa? Untuk tamattu, seperti yang kita terangkan pada kesempatan sebelumnya, bahwa Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk apa? Untuk melakukan tahallul. Nah, ini hadis yang baru kita baca. Kata beliau, "Man kana minkum qad ahda fa innahu la yuhil." Siapa yang sudah bawa hadiyu, jangan tahallul. Jangan menghalalkan dari sesuatu yang sebelumnya haram saat manasik. Ya. Enggak boleh potong rambut, enggak boleh pakai minyak wangi, enggak boleh dan seterusnya, macam-macam. Jangan menghalalkan dari itu semua. Hatta yaqdiya hajjah, sampai selesai hajinya. Nah, ini yang bawa hadiyu. Wa man lam yakun minkum ahda, nah, siapa yang tidak bawa hadiyu? Fal yatuf bil baiti wa bis safa wal marwah, lakukan tawaf di Baitullah, kemudian sa'i antara safa dan marwah, wal yuqassir wal yuhallil, lalu hendaknya memotong rambut dan tahallul. Nah, ini perintah dari Nabi. Yang tidak bawa hadiyu hendaknya tahallul, berarti harus tamattu. Tsumma yuhil bil hajj wal yudi, kemudian setelah itu haji, yakni menyuarakan haji, labbaik Allahumma hajjan, dan seterusnya ketika sudah waktunya haji. Nah, dari sini diambil suatu kesimpulan terkait dengan hukum tamattu dan qiran, bahwa orang yang sudah membawa sembelihan dari luar Makkah, ya seperti Nabi dari Madinah sudah nuntun sembelihan, ya Nabi utus dulu beberapa sahabat yang berangkat duluan disuruh bawa punya Nabi, kemudian Nabi baru menyusul. Nah, yang sudah seperti ini harus qiran, berarti jangan dirubah kepada tamattu seperti halnya Nabi melakukan qiran. Yang kedua, orang yang tidak membawa hadiyu, ya, jadi kosongan, misalnya para sahabat dari Madinah yang tidak bawa sembelihan, maka yang seperti ini justru harus tamattu. Nah, karena itu sebagian ulama mengatakan tamattu itu wajib yang seperti ini. Karena ini kan perintah dari Nabi. wal yuqassir ini kan kata perintah, ya kan? Fi'il mudhari' yang didahului dengan lamul amr istilahnya. Wal yuqassir wal yuhallil, perintah. Makanya wajib tamattu' bagi orang yang kondisinya seperti itu. Ya. Dan ini yang dikuatkan oleh beberapa ulama rahimahumullah, ya, termasuk saya ingat saya Ibn Abbas pada kesempatan yang lalu sangat mendukung ini untuk tamattu', dan beberapa ulama termasuk ulama belakangan seperti Syekh Al-Albani rahimahullah menguatkan yang wajib tamattu' bagi yang tidak bawa hadyu. Ya. Kemudian mungkin juga perlu diingatkan, entah sudah saya sebutkan waktu itu atau belum, mana yang afdal, tamattu atau qiran? Mungkin orang akan mengatakan yang afdal qiran. Kenapa? Karena Nabi melakukan qiran. Nah, jawabnya tidak, justru yang paling afdal ya tamattu. Kenapa? Karena Nabi memerintahkan. Berulang-ulang Nabi memerintahkan untuk tamattu. Lalu bagaimana? Kenapa Nabi sendiri qiran? Karena Nabi sudah terikat dengan apa? Dengan sembelihan yang sudah beliau bawa. Karenanya beliau katakan, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu lama suqtul hadiyah." Seandainya ya di awal-awal dulu saya tahu seperti tahunya sekarang, saya tidak akan nuntun sembelihan. Wala ja'altuha umrah, dan saya akan jadikan umrah dulu. Jadi ada semacam penyesalan dari Nabi. Ya. Namun ini bukan penyesalan terhadap takdir ya, jangan disalahpahami. Ini terhadap terlewatkannya suatu amalan yang afdol. Ya. Dan menunjukkan bahwa Nabi di sini bertahap pengetahuannya sesuai dengan apa? Ilmu yang Allah berikan kepada beliau, di mana awal para sahabat semuanya yang haji bersama beliau niatnya macam-macam, ada yang ifrat, ada yang tamattu, ada yang qiran, bebas masih. Tapi di tengah perjalanan mulai Nabi menganjurkan tamattu, sampai mendekati apa ke Makkah beliau sudah mengharuskan untuk tamattu bagi yang tidak bawa hadyu. Dan Nabi mengatakan seperti tadi, seandainya waktu itu saya tahu seperti tahunnya sekarang, saya tidak akan menuntun hadyu. Ya, dan saya akan menjadikan umroh dulu. Ya, dalam kata lain akan tamattu. Nah, jadi ini juga menguatkan pendapat bahwa yang paling afdal utama adalah tamattu. Kemudian di sini tentu banyak faedah hukum ya, namun sebagiannya sudah kita lewati pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, seperti tata cara tawaf ya kan, kemudian sa'i, atau sebelum itu sholat sunat tawaf. Nah, semuanya ada di dalam hadis ini. Kemudian di sini ada faedah lain yang lain yang belum tersampaikan pada hadis-hadis yang sebelumnya, adalah bagi orang yang tidak mendapatkan hadyu sementara dia hajinya tamattu atau qiran. Kita tahu bahwa yang tamattu dan qiran mesti nyembelih. Nah, gimana kalau tidak punya atau tidak ada sembelihannya? Tidak punya, mungkin tidak punya uang, ya kan? Mau beli kambing enggak punya duit. Atau duitnya ada tapi kambingnya enggak ada. Ya, itu juga mungkin terjadi. Nah, padahal ini adalah sembelihan yang harus. Apa yang dia lakukan? Di sini disebutkan fal yasum thalathata ayyamin fil hajji wa sab'ah idza raja'a ila ahli. Ini diganti dengan puasa 10 hari. Ya, diganti dengan puasa 10 hari. Namun 10 hari ini ada cara pelaksanaannya yang telah dituntunkan oleh syariat, yaitu 3 hari dilakukan selama haji dan 7 hari dilakukan ketika sudah di rumah. Ya. Pulang di negerinya, daerahnya, nambah 7 hari. Yang 3 hari dilakukan saat atau semasa melakukan haji. Ya. Wallahu a'lam bissawab. sementara ini yang bisa kita pelajari karena waktu juga sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan nanti dengan tanya jawab hal-hal yang belum begitu jelas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum.